الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. حديث yang keempat dalam bab bayan tentang kasra turuqil khair, juga Imam Nawawi rahimahullah membawakan dari hadis Abu Dzar, Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata beliau Rabi' anhu, yani an Abi Dzar, ananasan qalu, ada sesungguhnya ada beberapa orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bi ujur, telah pergi, telah memiliki keunggulan orang-orang kaya dengan pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka bisa bersedekah dengan sisa-sisa harta mereka yang banyak. Di dalam syarah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, menerangkan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fanzuru, perhatikan, ilal himam bil aliyah minas sahabah, bagaimana himmah aliyah, keinginan yang tinggi yang ada pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk akhirat, untuk amal saleh. Yaqbituna ikhwanahum biman anama Allah alaihim al-amwal allati yatasaddaquna biha wa yatikuna minha, mereka merasa iri ingin seperti saudara-saudara mereka yang memiliki kelebihan harta untuk bersedekah, bisa bersedekah, bisa membebaskan hamba sahaya. Laisu yaqulun, ya, mereka bukan berkata, indahum fudu am fudul amwal yarkamuna biha al maraqi fakhma waskunun al qusal mushayyada wa yalbasun al thiyab al jamilah, ya, mereka bukan berkata, mereka orang kaya itu memiliki harta yang lebih sehingga bisa mengendarai kendaraan yang mewah, bisa menempati gedung-gedung yang indah, ya, bisa memakai pakaian yang bagus. Bukan itu ucapan mereka. Bukan dengan masalah dunia yang mereka mengukur. Tapi mereka merasa iri itu karena, ya, salah saudara mereka yang memiliki kelebihan harta bisa bersedekah dengan harta mereka, bisa membebaskan hamba sahaya dengan harta mereka. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika li annahum qaumun yuriduna ma huwa khairun abqa wa hiya akhirah. Himmah mereka adalah ini. Iya, bukan urusan pakaian, bukan urusan tempat tinggal, kendaraan, tapi masalahnya adalah masalah amal saleh, sedekah dan sejenisnya. Karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang menginginkan yang lebih baik, menginginkan negeri yang kekal, yaitu akhirat. Ketika mereka datang kepada Rasulullah berkata demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, dan ini syahid dari hadis ini terkait dengan bab tentang turuq al khair, jalan-jalan yang kebaikan yang bisa mereka lakukan Iya, walaupun tidak memiliki harta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian amal-amalan yang dengannya kalian juga bisa bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, ucapan subhanallah itu sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir, Allahu akbar juga adalah sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid, alhamdulillah juga adalah sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Ya, setiap ucapan la ilaha illallah juga adalah sadaqah. Wa amru bil ma'ruf sadaqah. Memerintah orang lain untuk melakukan ma'ruf juga sadaqah. Wa nahyu anil munkari sadaqah. Dan melarang dari kemungkaran juga adalah sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian mendatangi istri kalian yang terakhir nikahi dengan nikah yang sahih, ya juga itulah sadaqah. Khairullah rahimah rahimakumullah. Di dalam syarah Sumuthaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan tiga syarat seorang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara sedekah yang bisa kita lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah untuk berbuat baik dan melarang dari kemungkaran. Namun diingat, al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar memiliki syurut. Tiga syarat beliau sebutkan, syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Syaratul awal, yang pertama kata beliau, an yakuna al-amir an-nahi aliman bi hukmi syara'. Hendaknya orang yang mau merintahkan yang ma'ruf, yang mau melarang dari kemungkaran, itu seorang yang alim, telah mengetahui hukum syariat. Hukum syariat yang mau dia perintah atau yang mau dia larang. Fa in kana jahilan, kalau jahil tidak tahu hukumnya, fa inna la yajuz an yatakallam, tidak boleh dia bicara. Saat dia yakin ini ma'ruf, maka dia merintah yang lain. Tak tahu itu mungkar, maka dia larang yang lain melakukannya. Yang kedua, kata beliau, an yakuna aliman bi anna al mukhatab qad taraka al ma'mur aw fa'ala al mahdzur. Ini penting, ini penting terkhusus dengan keseharian kita. Iya, hendaknya dia tahu orang yang akan diajak bicara, orang yang mau dia suruh itu telah meninggalkan makmur, ya dia meninggalkan yang mesti dilakukan sehingga diperintah untuk melakukannya, atau fa'al al-mahdzur, atau dia telah melakukan yang terlarang sehingga kita larang dia melakukannya. Fa in kana la yadri, kalau dia tidak tahu, fa innahu la yajuz, tidak boleh dilakukan. Dipastikan orang tersebut telah meninggalkan yang mesti dilakukan atau telah melanggar, telah melakukan apa yang dilarang. Iya, jelas. Iya, dia sedang minum khamr, kita larang. Jelas dia meninggalkan salat, lain dari salat dia perintahkan. Kenapa kata beliau? Karena Muslimin rahimahullah, karena ba'dun nas, sebagian orang indah mughirah wa hirs, memiliki kecemburuan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tasarra. Dia terburu-buru, iya, tidak memenuhi syarat yang kedua ini. Ya, saya beri contoh di sini terkait dengan suami istri. Dia melihat orang lain sedang berbincang-bincang di pasar dengan seorang wanita. Ya, atau berjalan atau mungkin berbincang dengan seorang wanita. Akhirnya ketika bertemu langsung diingkari. Kamu nggak boleh. Ya, berduaan dengan seorang wanita. Tidak, aku boleh kamu berdekat-dekat dengan seorang wanita. Atau Syekh Muthaimin rahimahullah. Si miskin nggak tahu, iya nggak tersambut. Bisa jadi perempuan itu adalah mahramnya. ya kebetulan mungkin punya adik ataupun yang punya kakak yang tidak dia kenal, jadi berjalan bareng ke pasar berdua, ya bersama mahramnya ini, dia ingkari satu perbuatan yang sebetulnya bukan mungkar. Ini contoh yang wabillahi rahimun rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan uswah, memberikan tauladan pentingnya hal ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, boleh melihat datang seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang langsung duduk. Rasulullah melihat langsung duduk. Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berkata, "Fulan, bangun. Salat dua rakaat." Tidak. Tapi ditanya, "Ya fulan, as-shallait? Kamu sudah salat?" Iya. Tidak langsung melakukan amar ma'ruf. Kenapa? Bisa jadi mungkin di ujung sana sudah salat dua rakaat di masjid, terus masuk ke masjid, Rasulullah melihat langsung duduk. Sehingga tidak langsung disuruh bangun untuk salat, tapi ditanya, "Ya fulan, as-shallait? Engkau sudah salat?" Ternyata ketika dia bilang belum, maka Rasulullah menyatakan, "Kum, berdiri kamu." Iya, "Shalli raka'atain," salatlah dua rakaat. Ini yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, syarat yang penting. Iya, jangan kamu memerintah yang ma'ruf kepada temanmu, iya, melarang dari kemungkaran kecuali jelas tahu dia meninggalkan sesuatu yang mesti dilakukan atau dia melanggar, jadi melakukan sesuatu yang dilarang. Qala kata beliau rahimahullah, asyartu tsalits, syarat yang ketiga, ala yatarattab an-nahyi 'anil munkar ma huwa ankar minhu. Jangan sampai iya perbuatan ingkar mungkar tersebut menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Iya, kemungkinan kemungkaran yang lebih besar. Sebagai contoh saja kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, seorang yang minum sedang yasrabud dukhan, merokok. Yang kalau seandainya kita ingkari akan menyebabkan malah dia minum khamr, misal, berarti ini lebih mungkar, maka tidak diperkenankan. Atau dia mungkin mabuk-mabuk seperti zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah mengambil fikih dari ini. Dia mabuk-mabuk. Iya, kalau seandainya dilarang dia mabuk-mabuk malah menyebabkan membunuh orang-orang. Tentunya membunuh lebih iya, ankau amar. Lebih besar, lebih bahaya, lebih mungkar. Ini yang dilanggar oleh mereka khawarij. Iya. Mereka memberontak. Mereka melakukan mudhaharat dan yang lainnya. Mereka anggap itu adalah ingkar mungkar, padahal akan menyebabkan kemungkaran lebih besar. Yang pertama, syaratnya adalah benar-benar dia mengilmui perkara yang hendak dia amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, dia benar memastikan orang yang mau diajak bicara, yang mau dia iya amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya telah meninggalkan makmur atau melakukan yang mungkar. Dan yang ketiga, ingkar mungkar dia jangan sampai menyebabkan yang lebih berat. Nah, kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di antara jalan kebaikan, di antara bentuk sedekah adalah seorang mencampuri istrinya. Wa fi buti ahadikum sedekah? Qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang kami mendatangi syahwatnya kemudian dapat pahala? Qala, maka Rasulullah menjawab, dan ini diantara dalil qiyas yang jadi kepada ulama kita bahwa qiyas itu mu'tabar. Kata Rasulullah SAW, "Ara'aitum, ya ahbiruni, bagaimana kabar pendapat kalian? Lau wada'aha fi haram." Kalau dia letakkan di tempat yang haram, na'udzubillah, dia berzina, akan ada wizrun? Bukan ketika ditempatkan di tempat yang haram dan berzina, itu adalah dosa? Fakadhalik, demikian juga demikianlah. Idza wada'aha fil halal, apabila dia letakkan di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka dia dapat pahala. Rawahu Muslim. Nah, ini dalil, jadi dalil para ulama kita bahwasanya qiyas itu adalah perkara yang mu'tabar, dan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk dalil qiyas al-aqs, qiyas macam-macam. Ini disebut para ulama kita qiyas al-aqs. Nah, wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Wallahu a'lam.